حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, kita merujuk kembali mengenai prinsip beriman dengan al-mizan yaumul qiyamah dan menyempurnakan apa yang saya ditambahkan. Beriman dengan mizan, dengan timbangan di hari kiamat, mizan timbangan yang hakiki, alat untuk menimbang dengan dua kifah, mangkuk timbangan yang hakiki. Dalil-dalilnya telah dipaparkan dari Al-Quran dan As-Sunnah dan telah kita pelajari bahwa pembahasannya meliputi beberapa pembahasan. Yang pertama, mizan timbangan tersebut jumlahnya hanya satu. Jumlah mizan, jumlah timbangan hanya satu untuk menimbang amalan seluruh umat. Ya, itu yang pertama. Dan telah dijawab terkait dengan ayat yang menyebutkan mizan dengan lafaz jama', yaitu al-mawazin, wa nada'ul mawazin al-qisth liyaumil qiyamah. Penyebutan mawazin, yakni mizan-mizan, maksudnya penyebutan jamak bukan menunjukkan timbangannya banyak. Setiap umat punya timbangan sendiri. Tetap satu mizan, satu timbangan saja untuk seluruh umat. Tetapi penyebutan jamak pada ayat ini, wa nada'ul mawazin al-qisth liyaumil qiyamah, tinjauan terhadap jumlah amalan yang ditimbang. Jamaknya itu adalah tinjauan terhadap jumlah banyaknya amalan yang ditimbang. Ya, oleh karena itu pada ayat-ayat yang lain disebutkan lafaz jama' al-mawazin, tetapi disandarkan kepada satu pelaku amalan dengan lafaz mufrad, faman thaqulat mawazinuhu. Karena siapa berat timbangan amalan kebaikannya, mawazin, mawazin bentuk jamak, tapi disandarkan kepada mufrad hu, satu orang. Waman khaffat mawazinuhu, menunjukkan bahwa penyebutan jamak mawazin itu adalah tinjauan kepada banyaknya amalan. Ya, banyaknya amalan. Karena yang ditimbang ya adalah terkait satu orang. Faman thaqulat mawazinuhu waman khaffat mawazinuhu, tapi bentuknya mawazin jamak. Barang siapa berat timbangan amal kebaikannya, barang siapa berat timbangan amal kejelekannya. Nah, yang kedua, apa yang kedua? Nah, mizan memiliki dua kiffah. Ya, memiliki dua kiffah. Dikasirkan kiffah. Kiffah artinya mangkuk timbangan. Nah, dan ini jelas dalilnya, yaitu hadis yang dikenal dengan istilah apa? Sahibul bitaqah, yakni pemilik kartu atau lembaran amal, pemilik ya lembaran amal yang tertera pada lembaran amalnya hanya satu amalan, yaitu syahadat dia, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. Itu diletakkan di satu kifah, di satu mangkuk timbangan. Kemudian selainnya adalah sijillat, kumpulan dokumen, buku besar. Ya. Dan setiap sijillat, setiap dokumen, setiap buku besar itu jika ditebar sejauh mata memandang, dan itu kumpulan buku besar dokumen, ya, semuanya isinya sayyi'at, amal kejelekan, dia diletakkan di kifah, di mangkuk timbangan yang lain. Fatashat as-sijillat, ternyata mangkuk timbangan yang berisi sijillat, tumpukan buku-buku besar, dokumen-dokumen amalan kejelekannya itu, tashat, naik, terangkat ringan. Wa saqulatil bitaqah, dan satu kartu lembaran yang isinya syahadu an la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah turun lebih berat. Hadis Abdullah bin Amr bin Aas, riwayat At-Tirmidzi. Ya. Hadis Abdullah bin Amr bin Aas, riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dinyatakan sahih oleh Al-Albani dan Al-Wadi'i. Tayyib. Nah, di sini ada pembahasan tambahan, yaitu yang ma'ruf, yang dikenal pada mizan di dunia, timbangan di dunia, selain dua kifah, selain dua mangkuk timbangan, ya, di bagian tengah antara dua mangkuk timbangan itu ada lidah. Lidah timbangan namanya. Lisanul mizan. Lisanul mizan namanya. Lisan al-mizan itu lidah timbangan. Nah, apabila dua mangkuk timbangan ini seimbang, ya, beratnya, dua mangkuk timbang ini diisi dan ternyata isinya beratnya sama, maka lisan, ya, lisanul misan, lidah timbangan itu akan berada di tengah. Akan berada di tengah. Jika salah satu dari kifah mangkuk timbang itu ada yang lebih berat, maka dia tidak berada di tengah. Nah, apabila persis di tengah, berarti ini seimbang. Itu lidah timbangan. Nah, apakah mizan timbangan di akhirat juga memiliki lisan? Juga memiliki lisan, lidah. Adapun kifah, ya, mangkuk timbangan sudah dipertegas. Lahu kifatan, dua mangkuk timbangan, dan jelas hadisnya. Nah, bagaimana dengan lisanul mizan, lidah timbangan? Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, dalam kitab Fathul Bari pada jilid 13 halaman 671, jilid 13 halaman 671, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, menukil dari Abu Ishaq Az-Zajjaj, menukil dari Abu Ishaq Az-Zajjaj, anna ahla sunnati, bahwasanya ahlu sunnah, kata Abu Ishaq Az-Zajjaj, anna ahla sunnah, sesungguhnya ahlu sunnah, ajma'at, telah ijma' sepakat alal imani bil mizan, atas keimanan terhadap mizan, mengimani mizan hari kiamat. Wa anna lahu lisanan wa kaffatain, wa anna lahu lisanan wa kaffatain, dan bahwasanya mizan, timbangan di hari kiamat itu, lahu lisanan, memiliki lidah, lidah timbangan, wa kaffatain, dan dua mangkuk timbangan. Dan dua mangkuk timbangan, memiliki lisan, lidah timbangan, dan memiliki kifatain, dua kifah, dua mangkuk timbangan. Kata Syekhuna Abu Al-Abbas Yasin rahimahullah, rahmatullah alaih wa taqabbalahu min asy-syuhada wa talahul khawarij rahimahullah, Syekh Yasin Abu Al-Abbas yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala terbunuh melalui tangan khawarij dengan bom, semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya sebagai syahid khairu qatla, sebagai korban pembunuhan, sebagaimana dalam hadis, sebagai korban pembunuhan adalah korban yang dibunuh oleh khawarij. Nah, anak belajar banyak akidah di majlis beliau, talaqqi akidah dari beliau di masa Syekh Muqbil di Darul Hadis Dammaj. Nah, dan beliau ilmunya berkembang pesat sampai mengeluarkan tahqiqat, mengeluarkan tahqiqat, tahqiq, tahqiq, ta'liq, ta'liq terhadap kitab-kitab akidah, al-akidah al-wasitiyah, na'am, juga syarh al-akidah al-tahawiyah, dan yang lainnya. Dan ta'liq beliau, ta'liq syarh al-akidah al-tahawiyah, itu ditulis ketika anak belajar sama beliau di Dammaj di masa Syekh Muqbil. Anak belajar syarah al-aqidah al-tahawiyah dari awal sampai akhir, dan beliau punya ta'liq yang diajarkan ketika itu, dan anak catat, anak salin, masih ada naskahnya di kitab anak, dan itu yang persis diterbitkan oleh beliau jadi tahqiq. Nah, jadi yang dicetak kemudian syarah al-aqidah al-tahawiyah dengan tahqiq, ta'liq-ta'liq beliau persis yang ada di salinan anak. Yang langsung anak pinjam buku beliau, setiap kali beliau selesai menyalinnya di maktabah, anak ambil dan anak catat. Nah, dan ini yang diremehkan ilmunya oleh Muhammad bin Hadi ketika dalam salah satu majelis disampaikan tahqiq beliau dalam pembahasan akidah. Muhammad bin Hadi ya mengatakan dia jangan, tidak usah dilihat itu tahqiqnya. Nah, jadi di antara kedzaliman Muhammad bin Hadi terhadap Ahlus Sunnah Jamaah, terhadap na'am masyayikh Ahlus Sunnah Jamaah. Nah, di sini salah satu tahqiq beliau terhadap ta'liq beliau, ta'liqat ala syarh al-aqidah al-wasitiyah, yaitu syarah Muhammad Khalil Harras, beliau memberi ta'liqat terhadap syarah al-aqidah al-wasitiyah karya Muhammad Khalil Harras pada pembahasan Al-Mizan halaman 211. Nah, beliau mengatakan naqala al-hafiz manukil fil fath dalam Fathul Bari an Abi Ishaq Az-Zajjaj, dari Abu Ishaq Az-Zajjaj, anna ahlus sunnah ijma', bahwasanya ahlus sunnah ijma' 'ala al-iman bil mizan, sepakat beriman dengan mizan, wa anna lahu lisanan wa kaffatain wa kiffatain, dan bahwasanya mizan itu memiliki lidah dan dua mangkuk. Undur al-Fath, boleh menyebutkan referensinya Fath jadi 13 halaman 671. Kemudian beliau berbicara mentaklif, kata beliau, aqul, saya berkata, kata Syekhuna Yazid Abu Abbas rahimahullah, saya berkata, amma dalilul kiffatain, adapun dalil penetapan dua kiffa, dua mangkuk timbangan, fahadithul bitaqah, maka dalilnya adalah hadithul bitaqah, yadullu alaih, menunjukkan hal itu yang sudah kita pelajari. Nah, sahibul bitaqah, pemilik kartu atau lembaran amalan yang isinya hanya asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tadi. Naam. Kemudian beliau menyebutkan qad akhrajahu at-Tirmidzi, dan hadis itu telah dikeluarkan oleh At-Tirmidzi wa ghairuhu dan yang lainnya, wa huwa fi sahih al-musnad, dan hadis itu ada dalam as-sahih al-musnad. Kitab as-sahih al-musnad adalah kitab Syekhuna Muqbil Al-Wadi' Al-Wali. Al-Imam Al-Muhaddits Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, min musnad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu kumpulan hadis-hadis yang sahih dengan sanad bersambung dengan bentuk musnad, dengan bentuk susunan musnad, yaitu dikumpulkan na'am musnad sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, misalkan disebutkan pada musnad Abdullah bin Al-As seluruh hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Amr Ibn al-Aas, ya, di luar as-sahihain. Nah, sayyid. Dan juga kitab as-sahih al-musnad itu dikarang, ditulis ulang oleh Syekh Muqbil dalam bentuk al-jami' as-sahih, dalam bentuk al-jami' seperti jami' at-Tirmidzi, yakni diberi judul, susunannya bentuknya kitab dan bab, kitab kemudian bab seperti halnya kitab-kitab sunan At-Tirmidzi dan yang lainnya. Nah, untuk mengeluarkan fikih dari hadis-hadis itu. Baik. Jadi hadis itu disahihkan Syekh Muqbil dan guru beliau Syekh Al-Albani, saya telah disebutkan. Kemudian kata beliau, kata Syekhuna Yasin, wa amma dalilul lisan, adapun dalil penetapan lisan, lidah timbangan, falam aqif ala dalilin, falam aqif ala dalilin fima amkanani minal maraji'i, maka saya tidak menemukan satu dalil atasnya pada referensi-referensi literatur kitab-kitab ulama yang memungkinkan untuk saya periksa, untuk saya cari, tidak ada dalil yang saya dapatkan. Siwa ma jaa an Ibnu Abbasin, selain riwayat yang datang dari Ibnu Abbas fi Syu'ab, yaitu Syu'ab al-Iman, yaitu dalam kitab Asy-Syu'ab, maksudnya kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman karya Al-Baihaqi. Lil-Baihaqi. Sebutkan jilidnya dan halamannya. Lakinnahu, akan tetapi asar Ibnu Abbas tersebut min tariqi Al-Kalbi, dari jalan riwayat Al-Kalbi an Abi Salih, dari Abu Salih anhu darinya. Wal-Kalbi, sementara Al-Kalbi, rawi bernama Al-Kalbi ini, huwa Muhammad Ibn Sa'id. Namanya, Al-Kalbi ini namanya, kata beliau, Muhammad Ibn Sa'id. Muttahamun bil-kadib. Dia seorang rawi yang tertuduh berdusta. Ya. Artinya hadisnya maudhu'. Atau da'ifun jiddan, palsu atau sangat lemah, tidak dianggap sama sekali hadis ini. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa Abu Salih an Ibnu Abbasin munqati'un Dan Abu Salih, Syekhnya Al-Kalbi pada sanad dari Ibnu Abbas, riwayatnya munqati', putus. Wa huwa, dan Abu Salih adalah wa huwa Badam wa yuqalu Badan, dan dia yang disebut dengan Badam, dan disebut pula Badan maula Ummi Hani, maulanya Ummi Hani. Nah, ini hasil pembahasan beliau dari sekian marajih, ya, referensi yang mungkin dia buka dari yang bisa dia cari, tidak ada dalilnya kecuali riwayat dari Ibnu Abbas dalam kitab apa tadi, dalam kitab Syu'abul Iman karya siapa, Al-Baihaqi. Kecuali riwayat dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan bahwa mizan di hari kiamat ada lisannya, ada lidahnya Ibnu Abbas dalam kitab Syu'abul Iman karya Al-Baihaqi. Tapi sanadnya sudah kita dengar, ada Al-Kalbi Muhammad bin Sa'id muttaham bil kadhib, tertuduh berdusta, dan riwayat Abu Shalih dari Ibnu Abbas munqati', putus. Jadi ya, minimalnya dhaifun jiddan. Kita katakan apa? Sangat lemah. Dan ini tidak bisa sama sekali dijadikan hujjah, tidak bisa terangkat. Ya. Andaikan ada syawahid, dan itu dari Ibnu Abbas. Baik. Kemudian kata beliau, wa kadza jaa anil Hasan al-Basri. Begitu pula yang datang dari Al-Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri dari kalangan mana? Kalau Ibnu Abbas dari kalangan sahabat, Al-Hasan al-Basri dari kalangan tabi'in. Imam dari kalangan tabi'in. Dari kalangan salaf, tapi tingkatannya tabi'in. Demikian pula yang datang dari Al-Hasan al-Basri, wa kadza jaa anil Hasan al-Basri isbatu al-lisani lil-mizan. Begitu pula telah datang dari Al-Hasan al-Basri penetapan lisan, lidah timbangan. Lidah, adanya lidah buat timbangan di hari kiamat, memiliki lidah. Dari siapa? Dari Al-Hasan al-Basri rahimahullah. Akhrajahu anhu al-Lalakai. Akhrajahu anhu al-Lalakai. Telah mengeluarkan dari Al-Hasan al-Basri Al-Lalakai. Sebutkan nomornya 2210. Wasanaduhu, kemudian kata Syekhuna Yasin, wasanaduhu, dan sanadnya, sanad Al-Lalakai sampai kepada Al-Hasan al-Basri, zahiruhu as-sihhah, tampaknya sahih. Tampaknya sanad itu sahih. Jadi tampaknya sahih, benar riwayat dari Al-Hasan al-Basri, bahwa Al-Hasan al-Basri imam tabi'in telah mengatakan bahwa mizan di hari kiamat memiliki, mizan di hari kiamat memiliki lisan, memiliki lidah. Adapun riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menetapkan lisanul mizan, lidah timbang di hari kiamat, riwayatnya lemah, tidak sabit, tidak benar riwayat itu. Jadi dari kalangan salaf sekarang yang bisa kita pegang siapa pendahulunya? Al-Hasan al-Basri. Bersama nukilan ijma'. Adapun hadis dari Nabi SAW sebatas ya, dari beliau, dari Syekhuna Yasin ta'liqnya, tidak ada. Nah, tidak ditemukan dalil. Nah, jadi asar dari Al-Hasan al-Basri. Ini kalau Al-Lalakai sanadnya tampaknya sahih. Wallahu a'lam. Di antara ulama yang menyinggung masalah lisan dalam dalam karyanya, dalam pembahasan akidah, adalah Syekhuna Al-Walid Ubaid Al-Jabiri. Beliau menyebutkan ini pada syarh Usul Sunnah, syarah beliau terhadap Usul Sunnah, kitab yang kita belajari Usul Sunnah Imam Ahmad. Naam, judul kitabnya Ghirasul Jannah fi syarh usul sunnah lil Imam Ahmad. Ghirasul Jannah fi syarh usul sunnah pada halaman 69. Naam, Syekh Ubaid mengatakan al-mizanu lahu kiffatan. Kata Syekh Ubaid hafizahullah, al-mizan lahu kiffatan. Mizan, timbangan di hari kiamat, memiliki dua mangkuk. Wa naqala az-zajjaj al-ijma'ah, dan az-zajjaj menukil ijma', ini tadi yang sudah sampaikan, siapa yang menukil dari Az-Zajjaj? Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menukil dari Abu Ishaq Az-Zajjaj. Az-Zajjaj menukil ijma', sepakatan ulama, ala anna lahu lisan, ala annahu lahu lisanun, bahwasanya ijma', bahwasanya mizan, timbangan hari kiamat ada lisannya, ada lidahnya. Wal lisanu, ini penjelasan tentang lisan, apa makna lidah timbangan. Kata Syekh Ubaid, wal lisanu, lidah timbangan maksudnya, maknanya huwa yakunu bainal kiffatain. Wal lisan huwa yakunu bainal kiffatain. Lidah timbangan itu berada antara dua mangkuk timbangan. Ya, antara dua mangkuk timbangan di bagian antara dua mangkuk timbangan itu ada lidah timbangan namanya. Fa idza ta'adala al mauzunani, kata Syekh Ubaid, fa idza ta'adala al mauzunani, apabila dua sesuatu yang ditimbang, yang diletakkan di atas mangkuk timbangan, seimbang beratnya, bobotnya, ya, jadi tidak ada mangkuk timbangan yang naik, tidak ada yang turun, karena seimbang, jadi rata, sejajar, segaris mangkuk timbangan itu, tidak ada yang naik, salah satunya tidak ada yang turun, karena persis sama bobotnya. Soral lisanu fil wasaf. Soro al-lisanu fil wasab. Lidah timbangan itu akan berada di tengah. Nah, jadi sebelum mengukur sesuatu, dinormalkan dulu, kan begitu. Perbaiki posisinya, ya. Kita mengukur di dunia dengan timbangan seperti ini, agar rata, ya, dua mangkuk timbangan itu tidak diberi apa-apa. Kemudian kita pastikan lisannya, lidahnya persis di tengah. Ini berarti sudah seimbang. Nah, setelah itu baru kita isi masing-masingnya untuk mengukur mana yang lebih berat. Nanti lisanul mizan ini akan bergerak. Nah, akan bergerak. Tidak, ya, tidak lagi di tengah karena ada yang lebih berat daripada yang lainnya. Nah, dia akan bergeser. Nah, pada posisi normal, dua mangkuk timbangan itu seimbang, posisi normal di tengah persis. Nah, wa idza rajuha ahaduhuma, kata Syekh Ubaid, wa idza rajuha ahaduhuma, apabila salah satu dari dua mangkuk timbangan itu lebih berat dan turun, lam yakun fil wasaf, lidah timbangan tidak akan di tengah, dia akan bergeser. Ya, dia akan bergeser. Itu yang dimaksud dengan lidah timbangan. Nah, difahami? Ini tentang pembahasan lisanul mizan. Barakallahu fikum. Kemudian pembahasan ketiga, penimbangan amal diklasifikasi menjadi tiga. Tiga-tiganya terjadi berdasarkan dalil-dalil yang ada. Yang pertama yang ditimbang adalah amal itu sendiri yang dinaikkan. Amal kebaikan dan amal kejelekan yang dinaikkan. Amal-amal kebaikan dinaikkan di kisfah. Dan amal-amal kejelekan dinaikkan di kisfah yang lainnya untuk ditimbang. Adapun bahwa amal itu adalah perkara maknawi, maka di akhirat diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang berupa hissi, yakni memiliki fisik, berwujud fisik, ya, sebagaimana disebutkan oleh ulama dan telah kami nukil dari tafsir Ibnu Katsir. Di antaranya dalil yang menunjukkan diubahnya amal, diubahnya suatu amal yang itu adalah perkara maknawi diubah menjadi berwujud fisik, punya wujud di hari kiamat, yang disebutkan Ibnu Katsir, hadis apa? Hadis Abu Umam Al-Bahili riwayat Muslim, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashhabi." Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya di hari kiamat akan datang memberi syafaat, pertolongan kepada sahabat, yakni kepada pembacanya. Bukan Al-Qur'annya yang datang, karena Al-Qur'an itu sifat Allah, kalam Allah. Nah, itu sifat Allah. Bukan Al-Qur'annya, tetapi yang datang adalah amalan baca Qur'an seseorang yang datang. Iqra'u Az-Zahrawain, Az-Zahrawain, Iqra'u Az-Zahrawain. Bacalah dua surat yang disebut Az-Zahra. Disebut Az-Zahra karena bercahaya. Karena keutamaan dua surat ini, yaitu Al-Baqarah wa surat Ali Imran. Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Pada hadis ini secara khusus terdapat perintah, ya, baca Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Nah, di samping surat-surat yang lainnya, tapi ini menunjukkan keutamaan dua surat ini. Fa innahuma ya'tiyani ta'tiyani, fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya dua surat ini akan datang di hari kiamat, bukan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, ayat-ayat yang datang di hari kiamat nanti. Yang berubah menjadi supaya yang disebutkan dalam bentuk naungan awan, bukan itu yang berubah, karena itu ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah sifat Allah, kalam Allah, sifat Allah. Itu sebelum kiamat sudah kembali ditarik oleh Allah, hilang dari muka bumi, semuanya kembali kepada Allah sehingga tidak ada ayat-ayat satupun di tersisa di bumi. Karena itu sifat Allah. Jadi yang datang bukan, ya, bukan ayat-ayat itu yang diubah, tetapi apa? Amalan orang, bacaan, ya. Bacaan Al-Baqarah dan bacaan Ali Imran, bacaannya, amalannya itu yang datang. Di hari kiamat nanti, ka'annahuma ghamamatan, bagaikan dua awan yang menaungi. Bacaan Al-Baqarah dan Ali Imran nanti akan datang diubah oleh Allah bacaannya. Yani amalan orang membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, amalan membacanya itu datang dalam wujud dua awan yang menaungi. Au ka'annahuma ghayayatani, atau seakan-akan dua naungan. Au ka'annahuma firqani min thairin sawaffa, atau seakan-akan keduanya dua rombongan burung yang terbang mengembangkan sayapnya. Keduanya datang, yakni apa yang datang tadi? Bacaannya, yakni amalan. Ya, atau kemungkinan lain pahalanya. Tuhajjani an ashabihima, datang untuk membela pembacanya. Datang untuk membela pembacanya. Masya Allah. Orang yang rajin baca Al-Baqarah, Ali Imran, ada janji dari Nabi SAW nanti dari kiamat, bacaan kita membaca Al-Baqarah, Ali Imran itu akan datang dalam bentuk apa tadi? Dua naungan atau dua naungan awan. Ya. Pada riwayat At-Tirmidzi, dua naungan awan hitam. Nah, atau seperti dua rombongan burung yang mengembangkan sayapnya. Datang membela pembacanya. Nah, Al-Hafidz Al-Hakami dalam kitabnya Ma'arijul Qubul Syarah Sulam Al-Wusul, Al-Hafidz Al-Hakami dalam kitab Ma'arij Al-Qubul Syarh Sulam Al-Usul menukil dari At-Tirmidzi, karena ada hadis lain yang semakna dengan ini keluarkan oleh At-Tirmidzi. Menukil dari At-Tirmidzi dalam Jami' At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, telah mengeluarkan hadis yang semakna dengan ini. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan, ahlul ilm, ulama mengatakan bahwa yang datang yang dimaksud pada hadis itu adalah sawabu qiraatihi, pahala bacaan Al-Baqarah dan Ali Imran itu yang datang dalam wujud naungan awan atau dua naungan atau apa tadi, rombongan burung yang terbang mengembangkan sayapnya, datang membela pembacaannya. Kemudian ditimpali oleh Al-Hafidz Al-Hakami, beliau mengatakan, dan tidak ada salahnya ya, bahwa untuk dikatakan bahwa yang datang amalan itu sendiri, jadi bukan pahalanya, tapi bacaan Al-Baqarah, bacaan Ali Imran, bacaan, yakni amalan, amal seseorang membaca bacaannya, amal itu sendiri yang datang dalam wujud seperti itu. Jadi bukan pahalanya, tapi amalannya sendiri, bacaannya yang datang dalam bentuk wujud seperti yang disebutkan pada hadis. Sebagaimana lahiriah hadis menunjukkan itu, amalan itu yang datang. Jadi oleh karena itu Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menjelaskan bahwa ya, menetapkan bahwa amal itu sendiri yang dinaikkan di mangkuk timbangan dan Allah mengubah amal itu menjadi berwujud fisik, Ibnu Katsir menyebutkan hadis Abu Umam Al-Bahili tadi. Artinya Ibnu Katsir memahami bahwa makna hadis bacaan Al-Baqarah Ali Imran itu yang berubah menjadi dua naungan awan atau rombongan, dua rombongan burung. Nah, diubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wujud itu. Dan di sini Al-Hafidz Al-Hakim mengatakan demikian. Itu makna yang tampak dari hadis. Kemudian Al-Hafidz Al-Hakami menegaskan, adapun, nah ini perhatikan, adapun memahami hadis mengatakan bahwa yang datang adalah Al-Quran itu sendiri, yakni ayat-ayat Al-Baqarah dan ayat-ayat Ali Imran yang datang diubah wujudnya oleh Allah menjadi awan, tidak mungkin. Karena awan, wujud burung-burung itu kan makhluk. Sementara ayat-ayat Al-Baqarah, Ali Imran dan Al-Quran semuanya ayat-ayatnya adalah sifat Allah, kalam Allah, bukan makhluk. Tidak mungkin itu yang diubah wujudnya. Tidak mungkin ayat-ayat itu yang diubah wujud, karena itu bukan makhluk, itu sifat Allah SWT. Jadi yang dimaksud imma seperti kata yang dinukil oleh Tirmidzi, yaitu pahalanya, atau yang dimaksud seperti kata Al-Hafidz Al-Hakami dan yang disebutkan Ibnu Katsir, apa? Amalan, bacaan itu sendiri amalannya. Dan ini dalil ya, yang menunjukkan benarnya bahwa di antara yang ditimbang di hari kiamat adalah amalan itu sendiri yang dinaikkan. Bacaan hamba membaca Al-Quran, zikir-zikir dia, sholat dia, puasa dia, itu semua amal-amal itu diubah oleh Allah berwujud fisik dan ditimbang. Nah, dan ada juga sebagian orang yang ditimbang apanya? Catatan amalnya, seperti hadis Shahibul Bidhaqah tadi, catatan amal yang dinaikkan. Tapi berat ringannya catatan amalan itu yang menentukan apanya? Bukan lembarannya itu, tetapi isinya, yaitu amalan yang tercatat di situ. Oleh karena itu Shahibul Bidhaqah memiliki lembaran amalan satu lembar isinya hanya asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah, hanya satu lembar dibandingkan dengan kumpulan dokumen ya, kitab besar, tumpukan yang banyak sekali. Ternyata satu lembar ini lebih berat karena isinya lebih berat, asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah, lebih berat daripada amalan kejelekan. Dan ada juga yang ditimbang apanya? Orang yang dinaikkan, sebagaimana pada hadis yang disebutkan, ya meskipun orang itu besar, posturnya besar, gemuk, ternyata tidak ada nilainya, bobotnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena amalannya tidak bernilai, sehingga ringan. Nah, tidak sebanding dengan la yusawi janaha ba'udah, tidak sebanding bobotnya dengan sayap seekor apa? Seekor nyamuk. Nah, kemudian pembahasan kita yang terakhir apa? Perkara yang dipersisikan ulama, yaitu apakah orang kafir juga ditimbang amalannya di hari kiamat atau tidak? Karena pada hakikatnya mereka tidak punya amalan kebaikan. Nah, berguguran semua karena kekafirannya dan kesyirikannya. Sehingga apa yang akan ditimbang? Sebagian ulama mengatakan orang kafir tidak ada penimbangan. Sebagian ulama mengatakan ada penimbangan. Orang kafir juga ada penimbangan. Nah, khilaf di antara ulama. Tetapi lahiriah makna ayat-ayat yang merupakan dalil masalah ini menunjukkan ditimbang. Karena dikatakan faman thaqulat mawazinu wa man khaffat mawazinu, yang ringan timbangan amalannya, dia akan menjadi penghuni neraka kekal di dalamnya. Itu orang kafir yang dimaksud. Yang ringan amal timbangan amal kebaikannya menjadi penghuni neraka kekal di dalamnya, penghuni neraka hawiyah. Nah, kan begitu. Dan itu dimaksud orang kafir, berarti ditimbang. Wallahu a'lam. Nah, ini akhir pembahasan kita tentang mizan. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan beralih pada prinsip iman na'am berikutnya yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Ushul Sunnah. Tafadhalu, jazakumullah khairan, subhanallahi walhamdulillah.